Sun semburesem iki masih yota utian jero ati nono wujute ulieng anteni lungset ati iki. Jaki pisahan sak temene isun salah paran welas rengati wis sing ono liyo sulung ta sulung riko sing.